selalu masih terasa merdu bagai di awal jumpa. Mencari apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku. Satu tujuan melangkah bersama.